بسم الله الرحمن الرحيم Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita hingga di malam yang mulia ini kita dapat berkumpul menyebut nama Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga berkat zikir kita kepada Allah, berkat salawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak keluar dari majlis ini kecuali kita termasuk Ansharu Muhammad, para pembela Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak ada di barisan beliau Rasulullah. Amin ya rabbal. Para hadirin hadirat jamaah majlis ta'lim wal maulid ar-ridwan yang diridhoi oleh Allah. Majlis yang kita hadiri di malam yang mulia ini adalah majlis yang mulia, majlis yang agung, majlis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mensifatkan melalui hadisnya, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok kaum di mana mereka ketika berkumpul yadhkurunallah, masing-masing menyebut namine Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarusuna fihil qur'an, mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an, mendengar dan bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali majelis itu oleh Allah Subhanahu wa taala diliputi dan dihujani rahmat Allah. Wa ghasyiyat humur rahmah. Majelis itu dihujani rahmat oleh Allah. Dihujani kasih sayangnya oleh Allah. Dengannya majlis seperti ini, dawuh para ulama, majlis khairin, satu majlis khair, yukafiru sab'ina min majlisis su, mengampuni dari dosanya 70 majlis-majlis yang lalai kepada Allah Subhanahu. Makanya berkat majelis kayak ngoten niki, kampung niku biasane tambah makmur, kampung niku biasane tambah sregep ngajine. Niki adalah bekas hujanan rahmat yang Allah hujankan pada suatu majelis yang di situ mereka menyebut mengagungkan nama Allah serta nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuman yang mereka hidup. Wonten riwayat bahwa sesungguhnya kaum yang berkumpul zikir serta solawat kepada Nabi Muhammad akan juga membawa dampak untuk para ahli kubur. Kados tiyang sing dikubur pun sedo, niku pun akan mendapatkan percikan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala berkat majelis al khair, majelis yang baik, zikir selawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makane wonten riwayat teng kitab Syarah Ratibul Imam Abdullah bin Alawi al Haddad, wonten tiyang niku mimpi teng kampung menika kathah tiyang sing boten sae. Kemudian kuburan niku penuh dengan azab kubur. Suatu saat ada orang soleh yang datang dan mereka mengadakan majlis solawat kepada Nabi Muhammad. Berkat majlis-majlis seperti itu, majlis solawat datang Kanjeng Nabi. Subhanallah, orang tersebut ketika mimpi yang kedua kalinya melihat di kuburan itu azab oleh Allah diangkat. Kemudian sang yang mimpi tadi bertanya, malaikat biasane nek kula tingali kuburan iki kathah tiang sing disiksa, kok sekarang sepi padha turu kabeh ta? Kemana siksaan yang mereka terima sebelumnya? Kemudian dijawab, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kami malaikatul azab untuk berhenti mengazab karena kemarin mendengar solawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad, mendengar satu kaum berkumpul bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, makanya ghasiyat humur rahmah, membawa kasih sayang. Jadi sak mestine nek wonten kampung niku wis bejat kampunge, akeh maksiate, niku berkat majelis zikir lan solawat, Allah yang semestinya murka mungkin sudah mau memberi azab niku batal wurung sebab napa? Majelis zikir, majelis solawat. Napa janjine? Ghasiyat humur rahmah, karena Allah menghujani dengan kasih sayang. Nek majelis niku diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, majelis itu menjadi mulia, bukan cuma sekedar manusia dan jin, tapi para malaikat pun ingin hadir dan memuliakan dirinya untuk menghadiri majelis zikir. Makanya malaikat niku pak, nek wonten majelis kayak wonten niki, langsung mereka berkumpul dan berkata, halumu ila majlisina hada. Malaikat, rinio-rinio wong gedung boto niki kumpul solawatan. Malaikat pak, niki kumpul sedanten. Hafat humul malaikat, sing hadir jamaah yang bik malaikat niki akan malaikat. Nek kula kali panjenengan boten saged ningali, karena kita itu memang belum mempunyai kemampuan untuk melihat malai makome durung nutuk. Enggak, tapi pasti sampean ketemu malaikat itu pasti, wis gak mungkin gak. Malaikat Israel. Gak ono sing lewat tekok malaikat sing siji niki. Nah, turun malaikat. Malaikat turun ini karena apa? Ingin memuliakan dirinya melalui majelis zikir dan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkane wonten riwayat teng kitab Fathul Muin. Niku disebutaken tentang keutamaan solawat salah satunya. Tidak berkumpul suatu kaum kemudian mereka bersolawat kepada Nabi kecuali akan keluar semerbak bau yang wangi, tapi bau itu tidak bisa dihirup dan tidak bisa dinikmati oleh jin dan manusia. Kalau jin dan manusia bisa menikmatinya, niscaya mereka gak akan keluar dari majelis itu sampai kapanpun dan orang bergerumun menghadiri majelis tersebut. Terus sing diparingi izin Gusti Allah menciumnya adalah malaikat. Makanya malaikat kumpul. Majelis solawatan seperti ini, berkali-kali kita solawat, solawat itu solawat satu itu kayak semprotan minyak wangi. Jos, nale singkono solawat jos, singkono solawat jos, wangi nih, mulak manggune wangi nih, naik sampai satu ruku sabah asamawat tujuh langit nih pak. Malaikat pun bergerumun datang ke majelis solawat tersebut ingin untuk menikmati bau wangi solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek menungso ambek jin mambu wangi ini, mereka akan sibuk dengan majelis itu dan lalai dengan dunianya. Tapi berhubung kula kali panjenengan boten diparingi izin kali Gusti Allah mencium bau semerbak wanginya solawat, ya akhirnya kita enggak bisa menikmati seindah para malaikat menikmatinya. Gelem kak gelem ya wis nikmatono keringete tonggomu iku sing sebelah iku. Berangkat maulutan, gak ada minyak wangi, sedino gak adus kadang-kadang mulek mambune ning jero kono. Tapi wis gak apa-apa berkate selawat, mugi-mugi kula kalih panjenengan diparingi Gusti Allah barokah dunia akhirat. Hafadhumul malaikat. Malaikat niki kumpul teng mriki. Kita enggak melihat tapi mereka miliaran yang datang. Kemudian kalau sudah malaikat kumpul, hasilnya nopo? Nazalat humus sakinah. Pak, nek kula kali panjenengan kumpul wong alim telu papat sing gak tau dosa niku, Pak. Ati tentrem. Enak kerasan betah niki sebab nopo? Kumpul mbek wong sing gak dosa. Coba sampean niki nek kumpul kali koncone sampean sing ahli wang masjid, belane. Kita duduk di sebelahnya itu merasa nikmat. Nah, bagaimana kita berkumpul dengan para malaikat? Makanya jaminannya nek wis rahmat niku turun, malaikat menggerumuni majelis itu, akhirnya nazalat humus sakinah. Turun sing jenenge sakinah. Nggih. Sampeyan diteni. Lah ana sakinah nek mburi niku silbapan niku nggih. Anake Pak Lurah niku lho sakinah. Nggih. Mudun niku sakinah. Artinya ketentraman jiwa. Karena apa? Dia merasa kehadiran malaikat di sisinya. Niku sing rasa ketekan malaikat. Napa maneh nek sing rasa ketekan Kanjeng Nabi Muhammad. Wis kenikmatan akan senantiasa dia nikmati. Bahkan setiap hadir majelis dia masih terngiang-ngiang dengan indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun diparingi rahmat, ditekani para malaikat, ati tentrem. Nek wis ati tentrem, ada lagi yang lebih dari ini semua, ada wa dzakarallahu fi ma indah. Kemudian disebut siji-siji di absen jeneng kula kale panjenengan di absen oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Uzkuruni adzkurkum. Ingat dan sebut namaku, ku sebut namamu. Nah, nek Gusti Allah pun nyebut namine kula kali panjenengan, sinten sing mboten bangga. Zikir kepada Allah hebat, wala zikrullahi akbar, tapi zikire Gusti Allah kepada kita lebih hebat. Makanya Jumatan itu kadang-kadang kita dengar wala zikrullahi akbar, sesungguhnya Allah yang menyebut itu lebih besar. Nek Gusti Allah nyebut namine kula kali panjenengan, nek kula lan panjenengan mboten kroso, niscaya akan merasakan kenikmatan yang enggak ada duanya. Wis gak usah disebut Gusti Allah. Disebut wali kota wis buangane setengah mati. Pun gak ruah membumi wali kota. Rapat nyebut jenengku. Disebut jenenge mbek wali kota niki gak iso turu rong dina rong bengi. Napa maneh disebut ambek Pak Gubernur petang dina petang bengi. Napa maneh disebut ambek Pak Presiden sampai mati gak turu wong iku. Buangane setengah mati. Kon roh SBY winginane nyebut jenengku. Disebut. Kalau kita menyebut nama Pak SBY biasa ana sing ngreken mbok bendino nggawa ASBN SBY SBY tetep wis gak ana apa-apane sampean. Tapi nek Pak SBY sing nyebut namine panjenengan disebut sing diburi niku Pak Ijo. Iku gak iso turu ya Allah. Lailatul Qadar. Napa Pak SBY niku nyebut jenengku. Saking girane saking senengi disebut namine kali sinten oleh presiden atau disebut oleh seorang artis, artis disenengi, jenenge disebut, banggane setengah mati. Utawi sing seneng ambek para ulama, nek namine disebut kirim salam. Moro-moro kiai niki kirim salam. Habib niki kirim salam. Ya Allah, temenan anak aku kirim salam. Kirane setengah mati kan disebut namanya. Nah, kula lan panjenengan kumpul di majelis ini, pertama turun rahmat dari Allah. Sebab majelis ini kosong daripada kepentingan duniawiyah. Di majelis ini gak ada yang boleh duit. Kecuali dia mburi dengan botolan kok itu. Nah, memang buri-buri ini bahaya. Makanya Kanjeng Nabi pun nyebut innama yakulu dzibu al-ghanamal qasiyah. Serigala niku biasane mangan wong sing di buri-buri. Nggih. Umpamine wedhus digiring sing diuber ambek serigala sing bareng-bareng ambek ibuke napa sing dhewean? Sing dhewean. Makanya sing di buri-buri niki bahaya. Enteng nono kok dicokot serigala kok diburu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pertama menyebut memberikan rahmatnya di majelis ini. Didatangi malaikat. Semerbak wangi. Turun ketentraman di jiwa kita. Dan terakhir kenikmatan yang paling utama. Nami kula kale panjenengan disebut setunggal-setunggal oleh Gusti Allah. Nah, nek kalau kita sudah dipanggil nama kita sama Allah, karena majelis kita ini tidak ada kepentingan apapun, enggak ada kepentingan duniawi, gak ono sing golek duit. Ya gak ono sing golek jabatan. Ya enggak ada di sini yang ingin balas dendam. Kabeh kumpul kepingin barokah. Kepingin nyenengno atine Kanjeng Nabi, maka murni sudah turun rahmat dari Allah. Gak ada yang cari ketenaran, gak kepingin terkenal, gak ono sing kepingin mbok sing diburi-buri niku biasane golek pasangan. Nih, biasane lungguh buri ngenteni sing wedok-wedok niku mule nek kono. Masalahmu aku gak roan ngene. Awas kon oleh niatmu gak berubah kok deloken kon. Beb kula niki niate serius. Serius apa? Cari pasangan hidup. Nek golek pasangan hidup niku wong tuane dilibat, ojo golek dhewe. Nggih. Nah nek golek dhewe, nek mburi nek majelis didelokane sapa iku sing lambe putih niku lho. Sing jebabe blontang-blonteng niku. Oh iya iku. Iku mari kelelep di sawah makanya blontang-blonteng. Lah ngono kok rabi lho ya apa. Sing hati-hati toton niate nek hadir majelis supaya majelis ini ku penuh rahmat. Dijamin majelis yang kita hadiri untuk kita mendapat ridha Allah akan dipenuhi rahmat subhanahu wa ta'ala. Nama kita disebut. Kalau sudah nama kita disebut, orang yang setelah di absen tadi itu keluar dari majelis dengan suasana yang berbeda, mendapatkan asar dampaknya rahmat Allah, pertemuan dengan malaikat, penyebutan nama Allah hingga keluar dengan keadaan yang beda, tambah dekat dengan Allah, tambah rindu dengan Nabi Muhammad. Sing dugi teng mriki betul-betul karena kecintaan Nabi, terngiang-ngiang solawat kepada Nabi Muhammad itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Pulang sampai di rumah kepikiran Kanjeng Nabi, turu diimpeni Kanjeng Nabi. Niku, ini memang fungsi kita hadir di majelis yang seperti ini. Karena memang enggak ada dunianya. Kata Habib, tidak ada duanya. Kata Habib Ali Habsyi, masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada di dunia ini majelis yang paling nikmat dan bisa menahan turunnya musibah dan bala dari Allah seperti majelis maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Zawajat taubatak ya asi idza batatu. Ini Allah turunkan rahmat. Allah manggil nama kita satu-satu. Maka tepat kiranya wahai yang hadir, nek kulolan panjenengan kepingin tobat, niki saatnya tobat. Zawajat taubatak ya syarid idza batau. Hei, orang yang jauh dari Allah, wis cukup tiap hari kita tambah jauh dari Allah berkat majelis maulid. Hei, yang jauh dari Allah, saatnya kau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La zawajat la syak yufar bihi jami'ud dzunub. Kata Habib Ali Habsyi, di saat ini kita salawat datang Kanjeng Nabi, enggak ada yang ragu. Enggak usah diragukan lagi bahwa semua dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Makanya majelis salawatan seperti ini itu kita pakai di semua hal kegiatan kita. Ulang tahun di desa, sholawat. Ulang tahun di kota, sholawat. Ulang tahun di anak, sholawat. Peresmian masjid, sholawat. Ngerabek no anak, sholawat. Semua kegiatan. Sebab dengan kita bersholawat, apa yang kita ingini daripada peresmian masjid, insya Allah diparingi gampang Gusti Allah. Peresmian rumah, kita bangun rumah paling apik untuk peresmiannya bersolawat atau mengundang maulid agar barokah. Ngerabekno anak nggih ngoten, nek pengin pernikahannya itu pernikahan sing barokah nggih solawat. Kalau sudah kita ingin barokah dari Allah Subhanahu wa taala, semua kegiatan kita kita makmurkan dengan sholawat. Semua, asal jangan kemaksiatan dengan sholawat. Ini kita sing repot. Ini kita sing buburi niku. Pokoknya apa stok sih lu buburi maring ini? Makanya jauh telat salah dewi kon. Nek kadang-kadang ketemu wong wedok kelambine rada seksi titik langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Dengkulmu ya. Lah lah masamu kiai sing lewat niku. Lah niku hukumnya haram nek selawat gawe maksiat ngundelok maksiat kok selawatan. Nggih, atau kadang-kadang main togel menang Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, niki gelam biar niki. Nggih. Semua kegiatan yang baik mulai dengan sholawat. Semua kegiatan yang kepingin diparingi berkah Gusti Allah nggih sholawat. Maka itu para ulama kita selalu dalam berceramah, dalam mengarang kitab setelah hamdalah, kemudian setelah basmalah, kemudian hamdalah, kemudian sholawat. Nopo berkat sholawat tumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bukunya, senantiasa masjidnya, pernikahannya, rumah barunya, semua kegiatannya diberkahi oleh Allah berkat Kanjeng Nabi. Dan niki para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, iku kula seneng delok kaos arek-arek mangui selawatan sampai ketam tepak niku wis sampai matek salat tah dikandani bid'ah, tambah mbok ora bid'ah, tambah wakeh sing selawat. Nek diwalah sirik atau hulu kepada Kanjeng Nabi berlebihan, ya tambah rame kok selawatan. Dititeni, pokoknya ini tambah dilarang, tambah rame. Nggih. Biyen nggih ngoten. Hall niku jarene sirik bid'ah. Saiki kabeh di holi. Kabeh. Sampai ibu kita Kartini ana holi saiki. Pak Soekarno niki kula nate diundang holi. Kabeh tambah di holi saniki. Nggih, pokoknya tambah dilarang, tambah akeh. Engko mari ngono nggih ngoten. Semua kegiatan yang baik kita enggak peduli dengan siapapun, sing penting Gusti Allah ridha, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha, insyaallah senantiasa kita syiarkan agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo. Shalawat punya pahala yang begitu besar, zikir punya pahala yang begitu besar. Makanya dalam pernyataan Imam Sahal Tasturi niku disebutakan, kalau umpama orang itu tahu kemuliaan majelis zikir, duduk majelis dangdutan, setiap majelis zikir, majelis ilmu yang diadakan itu mempunyai kemuliaan yang apabila mereka tahu, la atauhu walau habuan, merangkak-merangkak pun berangkat. Masya Allah, wong gedung boto niki kula titeni. Setiap acara Ar-Ridwan mesti nyewa motor, nyewa sembarang kali berangkat. Nah niki, ini bukan hal yang remeh. Ini berarti orang yang tahu kebesaran majelis tersebut. Lah gawe apa sampai nyewa, lah gawe apa sampai mengorbankan harta, sampai segala-galanya kalau bukan sesuatu yang akan membawa manfaat buat dia. Makanya niku Kanjeng Nabi dawuh teng Sayyidatuna Aisyah, nggih, ajruki ala qadr nasobiki. Pahalamu tergantung payahmu. Jadi majelis itu tambah doh, ganjarannya tambah ke. Insya Allah ke, hari Tuhan tahun ngarep Pikirian Jaya kono. Nggih. Sampai cawatan kabeh sing hadir. Terus kon cawatan opisan mari ngono. Nggih. Semakin jauh semakin besar pahala. Nggih, Pak. Wong lek wis kadung seneng, enggak ada kata jauh. Orang itu kalau sudah kadung cinta, enggak ada sakit. Tetap dia akan berkorban. Sampai titeni. Kata Imam Sa'al Pasturi, beliau berkata, "Dorbul Habib la yu'lin." Wong lek wis kadung seneng, dijiwit, dikeplak, dikongon wadoh, dikongon sembarang kali, tidak akan membawa hal yang menyedihkan atau menyakitkan. Kalau loro niku, ayo nek wis kadung seneng ambek kiai ini, ayo tolong tukokno apa jarum dendi tumpang ngono berangkat. Lha kok gak kadung? Enggak, koyo jarine kiai apa ae berangkat. Orang kalau sudah kadung cinta enggak ada kata jauh. Orang kalau sudah kadung cinta enggak ada kata sakit. Masih loro-loro, flu-flu, pilek-pilek, yo berangkat nanggini majelis, udan-udan, yo berangkat. Saya pernah sekali hadir majelisnya Habib Muntir di Jakarta. Heran saya. Tengah-tengah majelis, udan deres. Dan tidak ada terop sama sekali. Tak delok itu kok pucuk sampai pucuk, kano siji sing ngadeg. Satu pun yang berdiri gak ada. Koyok nikmati majelis tersebut, enggak ada kata sakit. Nah kadang-kadang ngarek gerimis titik seperti ya Ridwan, pemenang saya kisah minggu pisan, gampang wis. Nah pin rong minggu lalu maeman, alat kata kau lagi minggu pisan sama lebih gampang wis nih. Kalau orang sudah cinta kepada Nabi, jangan cinta sama Habib Jamal. Percuma kalau apa-apa kalau cinta sama aku. Pak kecipratan, suge yoga, jabatan yoga ono, proyek yoga mentah. Wis gak ono gunane blas wis. Cinta dumateng Kanjeng Nabi. Lah cinta mbek Kanjeng Nabi oleh syafaate Kanjeng Nabi, dibareng mbek Kanjeng Nabi oleh sembarang kali. Kalau kita cinta dengan manusia sedaya apa? Maka dari itu keberkat cinta kula lan panjenengan dumateng Kanjeng Nabi, kita sudah enggak lagi rasa jauh. Dorbul Habib la yu'lin. Sampe diteni nek manten anyar. Bojone niku gak ketok ngangkat kursi dadak nek kebentuk nang sirae bojone. Duh, ya Allah. Sepurane yo, gak apa-apa, Pak. Mesem-mesem lho, lara lho iku mau aku masuk banter titik. Oh, gak apa-apa. Manten anyar. Begitu telung wulan koyo ngono maneh terulang. Ngangkat kursi kebentuk maneh. Tok. Ndasmu gak ketok ae. Iki ndas. Lah masamu klopo iki. Ngamuk-ngamuk karena sudah enggak cinta. Kalau wis sing cinta, enggak ada lara dijiwit. Coba nek manten anyar, kadang-kadang sing wedok jiwit napa niku bojone dijiwit mesam-mesem. Oleh setahun jiwit, kon jiwit ae. Jiwit amane tak samblek lho kon jiwit. Ya. Orang kalau cinta dorbul habib la yu'lin. Enggak ada yang namanya sakit udzur buat sang kekasih itu enggak ada. Nih, maka dari itu kula lan panjenengan nek wis kadung cinta datang Kanjeng Nabi. Majelis dimanapun dia datang, wis gak ro wis. Semuanya ditinggal. Maka kata Imam Saltasuri tadi, kalau orang tahu kadar majelis ilmu dan zikir tadi itu majelis sholawat, demi Allah mereka datang walaupun merangkak, mereka bayar berapapun dibayar, kalau tahu kadar majelis ilmu. Dan kalau mereka punya jabatan dipertaruhkan untuk majelis tersebut, saya pilih majelis daripada jabatan. Kalau mereka punya dunia dan toko, ya apa iki njogo toko, apa hadir ar-ridwan. Kalau orang yang cinta Kanjeng Nabi, dia akan tinggalkan tokonya, harta dan segala-galanya hanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kadar yang namanya mahabbah. Karena tahu setiap majelis yang kita hadiri ini enggak main-main. Setiap kita hadir, tadi saya sampaikan, turun rahmat, malaikat enggak hadir, kemudian hati tentrem, disebut setunggal-setunggal Pak nami kula kali panjenengan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama-nama yang dipanggil niku dilebokno album. Album bahasa Arab ini ku diwan. Nek pun melebet teng diwan, diwane namine diwanul mahbubin. Diwan orang yang dicintai. Cintai oleh siapa? Kekasih Allah Nabi besar Muhammad. Nggih. Arek nom-nom niki lek kadung duwe kanca seneng gawe album dhewe. Jenenge iki alamati. Kemudian diberi hobine apa? Nek arek nom-nom seneng, lho Kanjeng Nabi juga punya diwan. Terus sinten sing mlebet teng diwane Kanjeng Nabi? Nggih, sing cinta dateng Kanjeng Nabi. Nah, cinta dateng Kanjeng Nabi niku buktine napa? Sering sholawatan, seneng sholawatan, hadir majelis sholawat yang di situ kita membaca sejarah dan bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, monggo. Iki wasiat kula khusus e nggih sedanten masyarakat Kedung Boto. Saya beri nasihat, saya beri mau'idhah, saya berikan peringatan. Di mana setiap kalian membuat apapun acara seremonial, mulai selamatan deso sampai dengan peresmian masjid dan lain-lain, kula jamin nek panjenengan meramaikan dengan sholawat atau dengan zikir akan semakin diberkahi dan tujuan panjenengan bakal diparingi gampang Gusti Allah. Tapi kula jamin nek kon ngerapikno anak selamatan deso ambek maksiat, ngombe-ngombe minuman keras ataupun naudzubillah sampai melakukan hal-hal yang syirik, tak jamin bakal nyesel dunyo lebih-lebih akhirat. Pun ngoten gak ono barokah. Nah, kalau sudah perbuatan gak ada barokahnya, soro Pak, barokah niki napa sih? Ziyadatul khair, kebaikan yang nambah. Pitu iso digawe wong 10 niku namine barokah. Tapi nek dilakukan itu semua dengan kemaksiatan gak ono barokahe, pitu digawe wong 3 gak cukup. Iku jenenge gak barokah. Kedung Boto niki nggih wonten sawahe, nggih wonten tukune dan lain-lainnya. Nek sekepengin sawahe barokah, kerjaane barokah, sembarang kalene barokah, perbanyak zikir, majelis-majelis ilmu, majelis sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Mugi-mugi majelis Ar-Ridwan yang malam ini diadakan di Kedung Boto di Masjid As-Siddiq ini akan membawa keberkahan untuk masyarakat setempat. Khususipun sing napa pun disampaikan kali takmir Masjid Siddiq niki badhe dibangun. Modele sampai saiki di Malang Raya durung ono gambare. Dadi danane ya gak ruh pira. Tapi insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan untuk para segenap takmir masjid agar insyaallah nantinya masjid dengan bangunan yang baru itu akan semakin membawa keberkahan untuk masyarakat sekitar. Tapi masjid niku nek dibangun kudu wonten sebabe. Nek wis jamaah gak cukup baru dibangun. Tapi nek jamaah pitu lha apa dibangun. Nek subuh wong loro, dhuhur wong papat, maghribe wong 11, isake wong 6. Nek wis ngono sitoto sing apik ae. Nggih, pembangunan itu kalau memang jamaah meludak, enggak cukup majelisnya, jumatannya dan lain-lain, dan itu namanya tausiul masjid. Sebab nopo eman kalau enggak harus dibangun, dibangun saken sing sien nanti nopo bantu, sien nanti bantu. Dia sudah bantu, kemudian dijebol. Nah itu bantuannya hilang. Tapi kalau memang harus seperti itu, maka kata ulama diperbolehkan apabila sudah enggak cukup kuwedek nois. Nah mungkin iki masjid iki wis gak cukup. Gedung Boto niki lak wonge seneng masjid kabeh. Nggih Pak. Kaya wong Gedung Boto iki suweneng masjid, dangdutan dia seneng. Kuwabe seneng. Nih. Pokoke aja dangdutan di masjid ae ini. Maka itu kalau mau dibangun nih, betul-betul dipikirkan untuk yang akan datang, jangan sampai harus dirubah lagi. Sebab hadumul masjid niku mau tenang sal, menghancurkan dinding masjid niku enggak boleh, kecuali harus ada sebab-sebabnya. Niki napa sebabe? Oh niki mboten cekap. Apalagi kalau wakaf, maka tidak diperbolehkan membuang sebagian dari apapun di masjid ini. Terus nanti ini napa niku? Bekas apa? Botone niku. Bekas botone niku dijadikan pondasi, tidak perlu dibuang begitu saja. Maka itu mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi barokah masyarakat Gedung Boto, berkat selawatan datang Kanjeng Nabi, berkat zikir datang Gusti Allah, dan berkat insyaallah karawuhipun santen napa para malaikat yang hadir di majelis yang mulia ini. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Monggo jangan melupakan insyaallah untuk minggu yang akan datang di mana di Sumber Manjing. Mugi-mugi kulakan panjenengan diparingi sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asyartu lina'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad akhna 'alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. لكن حبا في سرائر قد عالم ديح صفوة ربنا وحذانا وإذ امتززنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متواصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا انظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون. تعملون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم بحق الفاتحة وسل الفاتحة وفحق من نزل الفاتحة نسألك أن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضل علينا بكل خير. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا بالجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا الله ارحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شاكين أو محروما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول.